Ros FM Jakarta. Sulit. Sulit adalah kata yang sering keluar saat kita akan melakukan sesuatu, termasuk bisnis. Terkadang saya seringkali bertanya pada diri saya sendiri, memang apa sih yang mudah dalam hidup ini? Adakah bisnis yang mudah dengan modal kecil dan akan menghasilkan banyak uang dengan begitu mudah? Jika ada, pasti saya sudah menjalankan bisnis tersebut. Yang saya tahu, dalam meraih sukses termasuk dalam bisnis pasti harus ada yang kita korbankan. Kalau tidak uang, maka waktu atau tenaga yang harus kita korbankan. Adalah sebuah fenomena. Hampir semua orang untuk mendapatkan cara yang mudah dalam menghasilkan uang sehingga dia akan disibukkan oleh pekerjaan, mencari cara yang mudah. Dia akan menghabiskan waktu untuk mencari sebuah formula ajaib yang akan membuat kita cepat kaya. Padahal, tanpa sadar, dia membuang waktu yang seharusnya bisa dia manfaatkan untuk membangun usaha yang menurut dia sulit. Dalam perjalanan hidup, sulit selalu menyertai kita. Tidak pernah ada orang yang sukses yang hidupnya melenggang tanpa kesulitan. Justru hanya orang yang tidak bertindak tidak akan mendapatkan kesulitan, meskipun dia akan mendapatkan kesulitan pada hal yang lain. Orang sukses bukanlah orang yang hidup tanpa kesulitan, akan tetapi orang yang bisa mengatasi kesulitan tersebut. Kalaupun kesulitan sampai membuat dia jatuh, orang sukses akan bangkit kembali. Saya juga mengenal seorang yang selalu menyerah jika ada kesulitan. Misalnya saat akan menjual sesuatu, dia mengatakan bahwa sudah ada saingan. Saya tawarkan yang belum ada saingan, dia mengatakan susah untuk menjualnya. Saya tawarkan kembali produk lain, dia mengatakan bahwa modalnya perlu besar, sulit untuk cari modal. Akhirnya sampai sekarang dia masih belum punya bisnis. Kenapa sahabat? Karena dia masih mencari bisnis yang mudah. Sahabat Ras FM, kesulitan selalu menyertai kita. Jika kita berusaha menghindari dari kesulitan, ibarat kita lari dari suatu bayangan. Kemanapun kita pergi, sebagaimana bayangan, maka kesulitan akan selalu menyertai kita. Bayangan tidak akan pernah mengikuti Anda, hanya jika Anda pergi ke tempat yang gelap selamanya. Saya ingin bertanya, sahabat, maukah Anda berada di tempat yang gelap untuk selamanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.